Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala an-nazim rahimallahu ta'ala qa'idatus syari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Maka di antara kaidah syariat adalah taysir, memberikan kemudahan, fikuli amri dalam semua perkara, nabahu yang terjadi padanya, taksiru kesulitan. Kalau di nazamnya Syaikh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan, wa kullu ma kallafahu qad yusira min aslihi wa inda aridin tara, fajlib li taysirin bi kulli dhi syatat, falaysa fid dinil hanifi minasyatad. Dan semua perkara yang Allah bebankan itu telah diberi kemudahan, min aslihi dari awalnya, wa inda aridin tara, dari kata-kata tara artinya jaa. Demikian juga dalam setiap kasus khusus, inda aridin, ketika ada permasalahan khusus, taro'a yang datang, fajlib, maka datangkanlah litaisirin kemudahan, bikulidhi syatat, dalam setiap perkara yang memiliki kesusahan, karena tidak ada dalam agama ini min syatat, kesusahan atau berlebihan. Ya, kembali ke atas. Dan hal ini dikarenakan syariat dibangun di atas sikap kasih sayang dan kasih sayang, watashil dan memberikan kemudahan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidaklah Allah jadikan untuk kalian dalam agama min harajin, kesempitan. Wadhalika annal umura naw'ani, karena perkara itu ada dua macam. Macam yang pertama, hamba tidak mampu melakukannya, maka hal yang di luar kemampuan hamba ini tidak mungkin Allah bebankan kepada mereka, para hamba. Yang kedua, hamba mampu melakukannya dan hikmah Allah mengharuskan, memerintahkan mereka untuk melakukannya, maka Allah perintahkan mereka untuk melakukannya. Wa ma'ahadha, meskipun demikian, jika terjadi pada hamba ini gara-gara melakukan, dengan sebab melakukan perbuatan tersebut, terjadi masaqqatun, kesusahan, wa usrun dan kesulitan, falabudda, maka tidak boleh tidak, ayaqa'at takhfifu, terjadilah pemberian keringanan di dalamnya, wa taysir, dan datangnya keringanan atau kemudahan. Ima boleh jadi bi'isqatihi kullihi, dengan dihilangkannya kewajiban tersebut secara total. Ya, secara total, contohnya orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa dan dia miskin tidak bisa membayar fidyah, maka gugur darinya kewajiban puasa dan kewajiban fidyah, semuanya hilang, gugur dari dirinya. Atau ada keringanan, watasil dan kemudahan, dengan gugur darinya kewajiban puasa karena dia orang tua dan tidak mampu puasa, namun diberi keringanan dengan diganti membayar fidyah misalnya. Dan termasuk dalam kaidah ini berbagai macam hukum fikih, di antaranya dalam bab ibadat tayamum, ketika terjadi kesulitan menggunakan air, ala hasabi tafasilihi, sesuai dengan rincian-rinciannya di buku-buku fikih. Duduk ketika sholat, ketika kesulitan untuk berdiri dalam sholat fardu. Dalam sholat fardu, kenapa dikatakan dalam sholat fardu? Karena berdiri dalam sholat sunnah hukumnya sunnah, tidak wajib. Berdiri itu wajib dalam sholat yang wajib, dalam sholat fardu dan sholat yang wajib saja. Demikian juga dibolehkannya duduk finnafli dalam sholat sunnah mutlakan secara mutlak, baik ada kesulitan untuk berdiri ataupun tidak ada kesulitan untuk berdiri. Sekedar malas untuk berdiri diperbolehkan sholat sunnah sambil duduk, misalnya ba'diyah zuhur sambil duduk karena malas berdiri, hukumnya boleh. Karena keringanan untuk duduk dalam sholat sunnah itu mutlak, tidak dipersyaratkan harus karena kesulitan dan kerepotan untuk sholat sunnah sambil berdiri. Demikian juga sholat yang qasar ketika safar dan menjamak di antara dua sholat dan semacam itu yang merupakan keringanan saat safar dan yang semisal dengannya. Dan di antara takhfifat keringanan adalah sejumlah udzur yang menyebabkan boleh tidak sholat Jumat dan tidak sholat jemaah. Demikian juga diperbolehkan menyegerakan pembayaran zakat dan berbagai macam keringanan dalam masalah ibadat, muamalat, pernikahan dan kasus jinayat, tindakan kriminal karena melukai orang lain. Dan di antara takhfifat keringanan yang ini dalam semua kondisi adalah berbagai macam hukum fardu kifayah. Itu ringan karena Allah tidak menjadikannya fardu ain. Demikian juga hal-hal yang hukumnya sunnah dan Allah tidak jadikan hukumnya wajib. Demikian juga di antara keringanan adalah kaidah syariat yaitu al-amal bil madhnun. Bolehnya beramal dengan sangkaan kuat. Dengan sangkaan kuat tidak harus yakin. Tidak harus yakin. Ya, misalnya cebok itu tidak harus yakin bersih 100% bersih, tidak, cukup madhnun, sangkaan kuat. Kalau sudah sangkaan kuat, kalau memang semua sudah kalau sudah cukup, sudah bersih, maka cukup al-amal bil madhnun, tidak harus yakin. Dan itu satu kemudahan dalam syariat. Bayangkan kalau harus yakin, nanti cari kaca, dicek, wah ini bersih apa enggak, kan enggak kelihatan. Mau yakin harus kelihatan. Li masaqatil itla, kenapa syariat itu memberikan cukup beramal dengan sangkaan kuat? Karena kesulitan kalau itla harus mengetahui ala yakin, hal-hal yang yakin, mengetahui secara yakin. Maka yang bisa diketahui secara yakin, pakai yakin. Yang tidak, ya cukup beramal dengan sangkaan kuat. Wallahu a'lam. Ya, kembali ke halaman 34 di catatan kaki, di antara dalil kaidah ini yaitu kaidah bahasanya al-masaqatu tajlibu taysir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Dan kaidah ini statusnya adalah simpulan. Orang tidak boleh bikin hukum mudah yang itu berasal dari pikirannya sendiri dan perasaannya sendiri. Namun ini adalah kesimpulan, membaca kesimpulan setelah membaca hukum-hukum syariat. Sama dengan yang tadi kita jelaskan tentang agama ini dibangun di atas mendatangkan maslahat dan mencegah bahaya, itu adalah kesimpulan hasil dari membaca sejumlah hukum syariat. Maka disimpulkan bahasanya syariat itu punya sifat memberikan kemudahan ketika terjadi kesulitan. Bukan orang boleh bikin kemudahan sendiri yang itu murni buatan dia sendiri dengan alasan ini kesulitan, ini merepotkan. Oleh karena itu, sebagian bahithin, sebagian peneliti dan pengkaji dalam masalah ini mengatakan bahasanya yang lebih tepat, kaidah al-masyaqatu tajlibu taysir, itu ungkapan yang lebih tepat adalah al-masyaqatu sababu taysir. Itu kesulitan itu dalam syariat dijadikan sebagai sebab adanya kemudahan. Ya, artinya orang tidak boleh bikin hukum mudah seenaknya sendiri. Seorang itu berada di negeri kafir, misalnya di Hong Kong atau di Thailand atau yang lain, waduh saya kesulitan kalau makan yang halal. Ya, kalau begitu untuk saya boleh saja makan yang ya, yang ada di warung-warung makan ya, karena saya kesulitan untuk cari yang halal. Nah, ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Namun sehingga yang dimaksud bahasanya kesulitan untuk mendatangkan kemudahan, artinya dalam syariat itu dijadikan sebagai sebab adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh syariat. Ingat, diberikan oleh syariat, tidak dikarang sendiri. Di catatan kaki halaman 34, di antara dalil kaidah ini firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Dan firman Allah Ta'ala, yuridullahu ay khafifa ankum. Allah ingin memberikan keringanan untuk kalian. Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullah Ta'ala mengatakan ayat ini, yuridullahu bikumul yusra, adalah dalil untuk kaidah penting, kaidah kubra, yang tegak di atasnya berbagai macam beban hukum dalam syariat ini. Inilah asal-asal disertinya dalil, dalil kaidah yang agung yang dibangun di atasnya banyak furu', banyak kasus hukum, kasus fikih, yaitu kaidah annal masyaqqata tajlibut taysira. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan, dan dia adalah salah satu dari 5 kaidah besar allati yabni 'alaiha al-fiqh, yang dibangun di atasnya fikih. Watah tahu, dan di bawahnya terdapat sejumlah kaidah turunan dan sejumlah furu', yaitu hukum kasus yang tidak bisa dihitung karena demikian banyaknya. Wal ayat, dan ayat ini adalah dalil untuk semua itu. Faedah tentang qawaidul al-khamsu al-kubra, 5 kaidah penting yang tadi disinggung oleh Suyuti, maka yang dimaksudkan adalah al-masaqatu tajlibu taysir, dan la darara wa la dirara, atau ad-dararu yuzalu, kemudian al-adah muhakamah, kebiasaan itu bisa menjadi tolak ukur hukum, yakin tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu, dan al-a'malu bin niyat, atau al-umur bimakasidiha. Dan nanti ketika kita, dan 5 kaidah ini nanti akan disinggung. Al-umur bil maqasidiha telah kita bahas. Al-masaqatu tajlibu taysir sedang dalam pembahasan. Ya, kemudian terdapat kutipan perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah Ta'ala untuk ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tadammana, ayat ini mengandung muatan semua yang Allah bebankan, baik berupa perintah dan larangan, itu satu hal yang mereka hamba mampu melakukannya, qadiruna alaihi, dan mampu melakukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani mereka sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan. Maka dalam hal ini qatun sanggahan sarihun yang jelas alaman za'ama khilafa dzalik. Ya, orang yang punya anggapan yang menyelisih hal di atas, yaitu Asy'ariyah, di mana pendapat Asy'ariyah mengatakan boleh saja Allah membebani hamba dengan sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Wa yandarju, dan tercakup di bawah kaidah ini qawaidu katsirah, banyak kaidah. Dan kemudian bait yang ke-16, walaisa wajibun bila iktidari wala muharraman ma'attirari, tidak ada hukum wajib ketika tidak mampu, dan tidak ada hukum haram ma'attirari ketika kondisi darurat atau terpaksa. Jadi, kalau baitnya Syaikh Ibnu Utsaimin, wa kullu mamnu'in falid darurah yubahu wal makruhu 'indal hajah, atau wa kullu mamnu'in falil darurati yubahu wal makruhu indal hajati. Maka kalau di baitnya Syaikh Ibnu Utsaimin ada tambahan faedah, setiap yang terlarang maka lid darurah dalam kondisi darurat yubahu jadi mubah, wal makruhu dan makruh itu menjadi mubah indal hajah, cukup kondisinya adalah kondisi hajat. Maka haram itu jadi mubah syaratnya darurat. Dan makruh itu berubah jadi mubah cukup kondisinya hajat atau kebutuhan. Dan definisi yang paling bagus tentang darurat adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan tidak ada opsi yang lain dan tidak ada pilihan yang lain. Dibutuhkan, tidak ada pilihan yang lain kecuali hanya itu, maka berarti itu darurat. Nah kalau masih kemudian ada pilihan yang lain namun susah, harus jauh jaraknya dan sebagainya, itu hajat. Nah, namun kalau di baitnya Syaikh Ibnu Sa'di, maka yang dibahas dua hal juga, yaitu hukum wajib itu hilang ketika tidak mampu, sebagaimana hukum haram itu hilang jadi mubah ketika kondisi darurat alias terpaksa. Dua kaidah penting ini disampaikan oleh Syaikhul Islam Taimiyah dan yang lain, dan ini adalah satu kaidah yang disepakati oleh para ulama. Karena Allah mewajibkan ala ibadihi, itu titiknya itu keliru ya. Allah wajibkan atas hamba-hambanya sejumlah faraidah, hukum wajib, dan Allah haramkan atas mereka muharramat, sejumlah hal-hal yang haram. Maka jika mereka tidak mampu melakukan apa yang diperintahkan atau lemah kemampuan mereka untuk mewujudkan, maka tidak wajib atas mereka untuk melakukan apa yang mereka tidak mampu. Bahkan Allah gugurkan, Allah hilangkan hukum tersebut dari mereka. Wa ma hadza, meskipun demikian, idza kana lahum a'malun, jika mereka punya amal sebelum adanya faktor penghalang tersebut, maka tetap mengalir ganjarannya atas mereka sebagai karunia dan kemudahan dari Allah Ta'ala. Maka ketika dia di rumah tidak safar, atau ketika tidak sakit dia punya amal soleh, baca Quran setiap ba'dal maghrib misalnya, dan sakit dia tidak mampu untuk melanjutkan amal tersebut dalam kondisi dia sakit, maka perintah untuk melakukan hal tersebut itu gugur dan dia tetap dapat ganjaran karena telah biasa melakukannya sebelum ada mani faktor penghalang. Dan adanya ganjaran dalam hal ini adalah tafadulan, adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Demikian juga Allah haramkan atas mereka, atas hamba, sejumlah hal dalam rangka melindungi dan menjaga hamba. Dan Allah jadikan bagi mereka dalam hal yang mubah fushatan, kelapangan, sehingga tidak perlu melakukan hal yang haram. Wa ma hadza, meskipun demikian, ma'a itu di sini terjemahnya meskipun. Idza taral insanu, jika seorang itu terpaksa melakukan hal yang haram, boleh baginya melakukannya. Karena kaidah mengatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu menyebabkan mubahnya hal yang terlarang. Contohnya memakan bangkai, minum air yang najis ketika terpaksa. Demikian juga bolehnya melakukan hal-hal yang terlarang saat haji atau yang lain ketika kondisinya kondisi darurat. Namun wajib orang itu tidak boleh melanggar yang terlarang kecuali sesuai dengan kadar darurat saja. Falidzalika qultu, Oleh karena itu aku katakan wa kullu mahdhurin ma'ad darurah biqadri ma tahta juhud darurah. Dan semua yang mahdhur, mahdhur itu bahasa lain untuk muharram. Dan semua yang haram ketika dalam kondisi darurat, maka sesuai dengan kadar yang dibutuhkan oleh darurat. Artinya fala yazidu tidak boleh lebih dari apa yang dibutuhkan oleh kondisi darurat. Ya, maka jika orang terpaksa makan daging bangkai, maka secukupnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Itu diantara contohnya. Contoh yang lain, ketika seorang itu terpaksa, seorang wanita terpaksa berobat kepada dokter laki-laki, ya, maka ketika dia harus memperlihatkan telapak kakinya, maka yang dibuka cukup telapak kakinya, tidak perlu sampai pahanya. Tidak perlu sampai betisnya, apalagi pahanya. Kenapa? Karena yang diperlukan melihat dan ngecek kondisi telapak kakinya. Ya, maka sesuai dengan kadar darurat saja. Yang ini bahasa standarnya ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu ditakar sesuai dengan takarannya. Tidak boleh berlebihan. Bal idza zalatid daruratu, bahkan ketika kondisi darurat telah hilang, maka wajib menahan diri anil baqi dari yang tersisa. Wajib menahan diri dari hal yang tersisa. Daruratnya apa? Lapar sekali yang khawatir nanti membawa kepada kematian, dikasih makan bangkai dan darurat hilang, maka wajib menahan diri dari daging yang lain. Wah, ini eman-eman, anda boleh demikian. Ini masih tersisa nanggung, anda boleh demikian. Maka boleh makan bangkai atau semacam itu sesuai dengan kadar yang bisa menghilangkan kondisi daruratnya. Kita lihat catatan kaki halaman 36. Dalil kaidah adalah firman Allah Ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha. Jika firman Allah fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian semaksimal kemampuan kalian. Juga firman Allah Ta'ala faman itu rasap yang terpaksa ghaira barin, dan dia tidak mencari-cari kesempatan untuk makan bangkai. Wal adin, tidak pula dia berlebihan overdosis. Fala itsma alaih, maka tidak ada dosa atasnya makan bangkai atau makanan yang haram yang lain dalam kondisi terpaksa. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan di antara usul kuliah, di antara kaidah ammah, kaidah yang bersifat general, bahasanya al-ma'juz anhu fi syar'i, sesuatu yang seorang itu tidak mampu untuk melakukannya, sama sekali tidak mampu, dia tidak mampu melakukannya, dan itu satu aturan dalam syariat, dia memang betul-betul tidak mampu melakukannya, sakitul wujubi, maka hukum wajibnya gugur. Wa anal mutara ilaihi bila ma'siyatin, dan sebenarnya orang yang terpaksa mengambil sesuatu yang haram dan untuk mendapatkannya dia tidak melakukan maksiat, dia bukan mencari-cari, bukan sengaja, ghairu mahdurin, maka itu tidak terlarang. Maka Allah tidak mewajibkan sesuatu yang seorang hamba itu ajiz, tidak mampu sama sekali melakukannya. Dan Allah tidak mengharamkan sesuatu yang seorang hamba itu terpaksa untuk melakukannya. Maka di sini disampaikan tidak ada hukum wajib ketika ajiz. Ajiz itu artinya sama sekali tidak mampu. Sama sekali tidak mampu. Tapi kalau di tadi di sarahnya Syekh Sa'di tadi disampaikan tidak harus sampai derajat ajiz. Cukup sampai da'af, itu sudah menggugurkan hukum wajib. Jadi kita baca fa'idha ajazu, jika mereka ajiz, ajiz itu sama sekali tidak bisa. Maka ajazu, ajaz dari melakukan apa yang Allah perintahkan. Wadda'ufat kudaruhum, atau lemah kemampuan mereka, mampu namun dengan kesulitan, dengan kesulitan yang berat, artinya da'af. Maka lam yajib alaihim fi'lu ma lam yaqdiru alaihi, tidak wajib baginya untuk melakukan apa yang mereka tidak mampu untuk melakukannya. Maka tidak mampu itu dikatakannya sesak di mencakup dua hal, ajiz dan da'af. Ajiz dan da'fun. Misalnya ada kewajiban, ya sholat wajib sambil berdiri, ajiz itu sama sekali tidak bisa berdiri, lumpuh, stok ininya, sehingga tidak bisa, duduk saja tidak bisa, apalagi berdiri. Itu ajiz. Ya, tidak harus sampai derajat ajiz, cukup da'af. Dia bisa berdiri, namun cekot-cekot. Namun juga dia sholat sambil berdiri, cekot-cekot ininya, gliang mata kepalanya, terasa muter-muter, bisa, tapi kepalanya muter-muter, ya sambil pegangan berdiri, kepalanya muter-muter, kakinya cekot-cekot, da'af. Dia mampu masih ya, tapi da'af. Ya, bolehkah sholat saja sambil duduk? Boleh. Ya, karena cukup da'af. Ya, da'af itu artinya mampu dengan susah payah. Mampu dengan susah payah. Ya, ajiz sama sekali tidak mampu. Nah, kalau yang tadi kita baca dari perkataan Syekhul Islam Taimiyah, beliau cuma menyebutkan masalah ajiz saja. Kalau ajiz untuk melakukan satu hal yang ada dalam syariat, maka sakitul wujub, maka hukum wajibnya gugur dan hilang. Sehingga karena ada ajiz, ada da'af, ini nampaknya kemudian ada tanbih, ada catatan, ajiz ada dua macam, ajiz total dan ajiz parsial. Ajiz parsial tidak menggugurkan apa yang bisa dilakukan. Contohnya orang yang ajiz tidak mampu berdiri dalam sholat, maka tidak gugur darinya kewajiban sholat fardu, dan dia tetap sholat sambil duduk. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Imran bin Husain, yang ketika itu Imran bin Husain sakit bawasir sehingga tidak bisa sholat sambil berdiri. Maka Nabi katakan, sholatlah sambil berdiri. Jika engkau tidak mampu, sholatlah sambil duduk. Jika tidak mampu, maka dengan berbaring. Diatkan oleh Bukhari dari Imran bin Husain. Wahakata demikian juga tingkatan dalam mengingkari kemungkaran. Ya, tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan hati. Ya, demikian urutannya dalam hadis. Maka jika ada kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Jika tidak mampu, dengan hati. Nah, dalam praktek urutannya itu dibalik dari bawah. Mengingkari dengan hati yaitu benci, wajib atas semua orang. Siapa yang bisa lebih dari itu sambil ngomong, maka wajib baginya ditambah lisan. Siapa yang bisa lebih dari itu, bukan hanya ngasih nasihat, namun bisa melakukan namun dengan tangannya, bukan hanya nasihat namun dengan menutup satu usaha maksiat, mencabut izinnya dan seterusnya, maka nanti naik. Sebagaimana perintah dalam pernikahan, maka nikailah wanita-wanita yang kalian sukai, dua atau tiga atau empat. Jika tidak mampu, satu saja. Itu didatangkan praktek dibalik dari yang bawah. Dari satu baru bertambah dua. Jangan nikah dua, saya enggak mampu, tak cerai aja, biar jadi satu. Bukan demikian. Namun dari bawah, ada kesempatan, ada kemampuan, nah, kemudian boleh nambah. Bukan, lu kan ayatnya nikailah dua, jika tidak mampu satu, itu langsung dua, enggak mampu ceraikan. Iya, redaksi ayatnya demikian. Namun ya, bahasa prakteknya tidak demikian. Namun satu baru nambah. Sama, ini ada orang mendem, enggak kemudian didatang langsung hancurkan botolnya. Habis itu ditempelengi, dikoyok. Terus cuma ngomong saja besok. Enggak demikian. Ya, tidak demikian. Namun dalam bahasa praktek itu berangkat dari yang paling rendah, baru naik. Namun berkenaan dengan ajis juz'i, jika orang itu punya ketidakmampuan dalam sebagian amal, maka tidak boleh kemudian dia seluruhnya dia tinggalkan atau seluruhnya dia ganti. Tadi misalnya dia cuma tidak mampu sholat sambil berdiri, non sujud bisa normal. Namun sujud bisa normal, maka yang diganti yang tidak mampu saja. Ketika sujud karena bisa normal, maka sujudnya normal, jangan isyarat. Kenapa? Karena yang tidak dia mampu adalah parsial, yaitu masalah berdiri. Masalah sujud tidak masalah bagi dirinya, maka wajib sujud secara normal. Mana yang tidak mampu, nah itu yang diganti dengan yang mampu bisa dilakukan. Karena sebagian orang begitu sakit atau kemudian merasa tidak bisa berdiri, kemudian langsung sholat sambil duduk, dan semuanya sambil duduk, rukuknya sambil duduk, sujudnya isyarat sambil duduk, langsung demikian. Ini tidak benar, ini salah paham, ini salah paham dengan kaidah. Kalau tidak mampuannya itu parsial, sebagian ya sebagian saja yang itu diganti dengan apa yang lebih mudah dan dibolehkan oleh syariat. Yang masih bisa dilakukan secara normal wajib dikerjakan secara normal. Lain halnya kalau tidak mampunya totalitas, berdiri normal tidak mampu, rukuk normal tidak mampu, sujud normal tidak mampu, nih mampunya cuma duduk, ya sudah semuanya sambil duduk. Kemudian tentang kaidah ad-daratu tuqaddaru biqadariha, di catatan kaki disampaikan bahasanya dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ghaira barin wala adin, tanpa mencari-cari dan tidak melampaui batas alias overdosis. Yang jadi mahalu syahid wala adin, tidak melampaui batas, berarti sesuai dengan kadarnya dan tidak berlebihan. Demikian juga firman Allah Ta'ala, siapa yang terpaksa fi makhmasatin, dalam kondisi kelaparan, ghaira mutajanifil itsmin, bukan mencari-cari dosa, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Allah jadikan terpaksa min ghairi ziyadatin, tanpa melakukan penambahan, yaitu wala adin wala qasdin, tanpa pula mencari-cari dosa, ghaira barin. Wala qasdin sama dengan ghair barin, min ghair ziyadatin sama dengan wala adin, tanpa bermaksud untuk melakukan hal yang haram, namun cuma terpaksa ilaihi, melakukan hal yang haram, maka itu tidak mengapa. Ibnu Qayyim mengatakan yang dimaksud barin adalah orang yang sengaja mencari-cari bangkai padahal dia punya kemampuan alat tawasul menggunakan sarana yang ada, ilal mudzakka, untuk mengkonsumsi hewan yang disembelih. Sedangkan al-adi atau adin adalah orang yang melampaui kadar kebutuhan dalam bi'aqliha, dalam makan yang dia ambil dan dia konsumsi. Kemudian di bawah kaidah ini terdapat sejumlah kaidah cabang, yaitu makruh ketika kondisi hajat menjadi mubah. Kemudian ada kaidah, segala sesuatu yang haram karena dzari'ah, karena diharamkan karena menutup jalan keburukan. Menutup jalan keburukan, bahasa fikihnya satu dzari'ah. Maka segala sesuatu yang haram karena satu dzari'ah, ya juzulil hajah, itu hukumnya jadi mubah ketika ada hajat dan kebutuhan. Maka satu hal yang makruh hukumnya jadi mubah ketika ada hajat. Di antara penerapan kaidah ini menurut pendapat sebagian ulama yaitu Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala, masalah bismillah di awal wudu di kamar mandi. Beliau katakan bahwasannya menyebut nama Allah di hamam di kamar mandi hukumnya makruh. Sedangkan mendapatkan pahala anjuran atau bahkan wajib menurut pendapat sebagian ulama yang mengatakan basmalah di wudu itu wajib adalah sebuah hajat, adalah sebuah kebutuhan. Oleh karena itu Syaikh Ibnu Baz mengatakan boleh membaca bismillah dengan dilafalkan dengan lisan meskipun di toilet, karena mengikuti kaidah ini al-makruh indal hajah yubah, sesuatu hal yang makruh ketika ada kebutuhan itu hukumnya menjadi mubah. Kemudian tadi segala sesuatu yang haram dan dia diharamkan karena satu dzari'ah, maka itu juga boleh indal hajah ketika ada kebutuhan. Contohnya adalah larangan memandang perempuan yang bukan mahram bagi laki-laki itu haram karena satu dzari'ah yaitu dzari'ah zina, maka diperbolehkan ketika ada kebutuhan karena mau melamarnya. Karena mau melamarnya itu dinilai sebagai hajah, maka boleh. Bahkan pendapat yang kuat sebagaimana pendapat Syafi'iyah, dianjurkan, bukan hanya boleh memandang, namun bahkan dianjurkan untuk memandang. Syaikh Utsaimin mengatakan likulli ma hurima lidzari'ati yajuzu lil hajati kal ariyati, semua yang haram karena dzari'ah, karena jalan menuju kejelekan, itu menjadi boleh indal hajah ketika ada kebutuhan. Contohnya adalah bolehnya ariyah. Yang ini ini adalah pengecualian dari hukum riba fadl. Dan riba fadl itu haram karena satu dzari'ah. Karena yang pokok diharamkan itu riba nasi'ah. Yang pokok diharamkan itu riba nasi'ah. Sedangkan riba fadl itu diharamkan karena dia karena satu dzari'ah. Maka di antara riba fadl adalah kurma dibarter dengan kurma dengan berat yang berbeda. Ya, misalnya ini 5 kilo ini 10 kilo. Nah, ini riba fadl. Dan ada riba fadl yang dibolehkan disebut dengan sebutan ariyah. Disebut dengan sebutan ariyah, yaitu orang yang membutuhkan hajat, membutuhkan rutab dan dia tidak punya duit untuk beli rutab, namun dia punya tamar. Namun dia punya tamar, tamar kurma kering. Dia butuh rutab, hajatnya rutab. Punyanya tamar, tidak ada nukut, tidak ada uang, maka dibolehkan baginya barter. Maka tamar 10 kilo dia barter dengan utop 5 kilo. Ini boleh, dibolehkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Dan bolehnya adalah karena ini. Kenapa boleh? Mengikuti kaidah hal yang haram karena dzari'ah maka dibolehkan indal hajah. Dan riba fadl itu haramnya haram dzari'ah, bukan haram asal. Penjelasannya, makruh itu menjadi mubah ketika hajat, karena makruh itu level di bawah haram. Contoh makruh, menoleh dalam sholat. Menoleh dalam sholat hukumnya makruh. Maka diperbolehkan ketika ada hajah hammah, ada kebutuhan penting, anaknya menangis, tangisannya keras, maka dia toleh sebelah kanan. Oh, cuma jatuh biasa, sholat terus. Kalau jatuh berdarah-darah, maka sholat bisa dibatalkan. Tentang hal yang diharamkan karena dari'ah, maka namu haraman, sesuatu yang haram karena dari'ah, maka hukumnya seperti makruh, yaitu diperbolehkan ketika ada kebutuhan, contohnya ariyah. Dan ini, kaidah ini, haram karena dari'ah boleh ketika hajah, asalnya adalah perkataan Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan, inna baba sadad dara'ih, bahasanya bab menutup jalan kejelekan, mata jika fatat bihi, hilang gara-gara mengamalkannya maslahat yang lebih besar atau mengandung mafsadah yang besar, maka haram karena satu dari itu lam yultafat ilaihi, tidak ditoleh, artinya tidak berlaku, artinya jadi mubah. Contohnya Allah berfirman, katakanlah bagi laki-laki yang beriman, tundukkanlah sebagian pandangan mereka, maka dibolehkan mindalika dari hal tersebut memandang perempuan yang hendak dilamar. Kemudian bait yang ke-18, qala Nadhim rahimallahu taala, wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakku lil yaqini. Berbagai hukum itu tarjik kembali dan mengacu kepada yang yakin, maka ragu-ragu tidak bisa menghilangkan yang yakin. Kalau nazamnya Syaikh Ibnu Utsaimin, wasyakku ba'dal fi'li la yu'athiru wa hakadha idza sukuku taktsuru aw taku wahman misla waswasin fada' likulli waswasin yaji'i bihi luka'. Dan ragu-ragu setelah selesai melakukan perbuatan itu tidak ngefek, tidak berpengaruh. Demikian juga tidaklah berpengaruh dan tidak teranggap jika ragu-ragu itu tak turu terlalu banyak, atau ternyata ragu-ragu itu wahman, tidak berdasar, tidak ada dasarnya. Contohnya seperti was-wasnya orang yang terkena penyakit was-was, fada, maka tinggalkanlah ragu-ragu tersebut. Maka tinggalkanlah likuli was-wasin, setiap was-was yang dibawa oleh luka orang yang hina. Kembali ke sarahnya Ibnu Sa'd rahimahullah ta'ala, makna hada, makna kalimat ini, anal insana, bahasa seseorang, mata jika tatahakok syai'an, yakin dengan sesuatu, kemudian ragu-ragu apakah telah hilang sesuatu yakin tadi ataukah belum, fal aslu, maka hukum asalnya mempertahankan yang yakin, faya bekal amru, maka jadilah perkara tersebut ala makana, sebagaimana dulunya muhakkokan yakin. Seandainya seorang suami ragu-ragu tentang seorang wanita, apakah dia telah menikah dengannya? Karena zaman dulu belum ada kartu nikah. Maka ketika orang itu ragu-ragu, kayaknya sudah akad nikah atau belum, ragu-ragu. Lam yakun lahu wa ta'uha, maka tidak boleh baginya menyetubuhinya. Istishaban, mempertahankan hukum asal wanita tersebut belum dinikahi, berarti haram dikumpuli. Demikian juga jika seorang suami ragu-ragu, ini istrinya yakin dulu, ini ada surat nikahnya, dia jelas istri saya, dia ragu-ragu, sudah pernah menjatuhkan talak ataukah belum, maka jawabannya belum tertalak, boleh baginya menyetubuhinya, mempertahankan hukum asalnya, yaitu sudah nikah. Demikian juga seandainya seorang itu ragu-ragu tentang hadas setelah dulunya dia yakin toharoh, maka pertahankan yang yakin yaitu toharoh. Atau sebaliknya, yakin hadas, ragu-ragu sudah wudu lagi ataukah belum, berarti hadas. Contoh yang lain, ragu-ragu tentang jumlah rakaat, jumlah tawaf, jumlah putaran sa'i, jumlah lemparan kerikil, jumroh dan yang lain, ya, maka ambil yang yakin. Dan yang yakin adalah angka yang paling sedikit. Bahkan kaidah ini tidaklah khusus berlaku hanya untuk fikih saja. Bahkan bal aslu, bahkan ini adalah dalil untuk semua peristiwa yang ada muhu, yang semua peristiwa yang aslinya tidak ada, hatta yatahakok, sampai yakin. Kamana kulu, sebagaimana kami katakan, hukum asalnya adalah tidak adanya hukum atas mukallaf sampai datang dalil yang menyelisih hal tersebut. Yang ini biasa diungkapkan dengan kaidah al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum asalnya tidak ada kewajiban. Siapa yang mengatakan wajib demikian dan demikian, maka wajib mendatangkan dalil. Maka hukum asalnya tidak ada. Hukum asalnya tidak ada hukum, tidak ada kewajiban 2,5% bagi gaji bulanan yang didapat oleh seseorang. Ini hukum asalnya baratu zimah, tidak ada kewajiban. Siapa yang mengatakan wajib setiap gajian meskipun gajinya cuma 800 ribu, padahal peluang makannya itu 1 juta, maka siapa yang mengatakan itu wajib dipotong 2,5% sebagai zakat, dialah yang wajib mendatangkan dalil. Jika tidak ada dalil yang kuat, maka kembali kepada al-aslu bara'atu dhimmah, hukum asalnya tidak ada kewajiban. Maka kaidah lain yang menjadi turunan kaidah ini, al-aslu fil alfat annaha lil haqiqah. Hukum asal kata-kata itu adalah hakiki. Hukum asal perintah itu wajib. Hukum asal larangan itu haram. Hukum asal adalah mempertahankan umum sampai yakin ada mukhasis. Hukum asal adalah mempertahankan hukum yang terkandung dalam nas sampai terdapat dalil yang menghapusnya. Dan dikarenakan kaidah ini, maka istishab itu hujah. Istishab itu baka umakana ala makana, mempertahankan keadaan sebelumnya. Bamayan bani ala hadil kaidah, maka semua yang semua pendapat yang dibangun di atas kaidah ini, yaitu istishab, la yutallabu bidalil, dia tidak dituntut untuk mendatangkan dalil. Fa innahu, karena dalilnya adalah sandaran untuk istishab tersebut. Sebagaimana orang yang tertuduh dalam kasus tuduh menuduh tidaklah dituntut untuk mendatangkan hujah kalau dia tidak bersalah. Bal al-qaul fil ingkar qauluhu, bahkan yang menang ketika dia menolak tuduhan adalah perkataannya asalkan dia berani sumpah. Siapa yang dituduh mencuri, maka dia cukup mengatakan wallahi saya bukan pencuri. Selesai. Dia tidak boleh diminta untuk apa bukti kamu bukan pencuri, enggak. Siapa yang mengatakan dia pencuri, nah itu yang wajib mendatangkan bukti. Adapun dia, saya bukan pencuri wallahi, maka dia, kenapa dia tidak diminta untuk mendatangkan dalil? Karena dia dalilnya istishab, hukum asalnya. Hukum asalnya saya enggak, hukum asalnya bahwa itu dhimmah, dia bebas dari hukuman. Walamma kanatil ahkam, dan karena hukum itu mengacu kepada kaidahnya sampai yakin hilangnya hukum asal, maka diperlukan disebutkanlah pokok berbagai hal yang jika ragu-ragu dalam hal-hal tersebut kembali kepada dasarnya. Fakultu, maka aku katakan wal aslu fi miyahinat toharah, wal arti wasyabi wal hijarah. Hukum asal air adalah suci, hukum asal tanah, pakaian dan batu itu sama, yaitu suci. Maka air seluruhnya, baik lautan, sungai, sumur, uyun, mata air, demikian juga semua yang terkandung di dalam tanah berupa debu, batu dan sibah, sejenis lumut, rimal, kerikil, ma'adin, tambang, pohon-pohon dan semua macam-macam pakaian, hukum asal seluruhnya adalah suci. Hatta yatayaqqana, sehingga yakin hilangnya hukum asal, bituru'in najasati alaiha, dengan datangnya najis padanya. Di catatan kaki Allah Ta'ala berfirman, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian, yaitu mubah bagi kalian, ma fil ardi jami'an, semua yang ada di muka bumi. Maka semua yang ada di muka bumi itu halal dan suci, hatta yaridat dalil, sehingga terdapat dalil yang menyelisih hal tersebut. Kembali ke catatan kaki di halaman 38. Ini adalah salah satu, maka kita sedang membahas kaidah ya, bahasanya ya, al-yakin la yuzalu bisyak, satu hal yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu. Maka kaidah ini adalah salah satu dari 5 kaidah pokok fikih, yaitu yakin tidaklah hilang dengan ragu-ragu. Suyuti Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ketahuilah bahasanya kaidah ini masuk dalam semua bab fikih. Dan kasus yang mukharajah jadi derivat dari kaidah ini itu sampai jumlahnya 3/4 kitab fikih atau bahkan lebih. Semuanya hukumnya, jawabannya cuma pakai kaidah ini, 3/4 kitab fikih atau bahkan lebih. Itu jawabannya cuma pakai kaidah ini. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, ragu-ragu itu tidak kuat untuk menghilangkan hukum asal yang telah jelas, sehingga yakin tidaklah hilang kecuali dengan yakin yang lebih kuat atau minimal selevel. Di antara dalil kaidah ini, dalil untuk kaidah ini banyak, di antaranya inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, sehingga prasangka itu tidak bisa yughni. Yughni di sini artinya menolak, tidak bisa menolak minal haqqi, kebenaran, yaitu yakin syai'an sedikit pun. Maka dan prasangka itu tidak bisa mengalahkan yakin sedikit pun. Dalil yang lain dihatkan oleh Bukhari, Abad bin Tamim dari pamannya Abdullah bin Zaid, dia mengatakan, diadukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang dia punya khayalan, imajinasi dan halusinasi kalau dia mendapatkan sesuatu dalam sholatnya, yaitu kentut. Ada orang, ada sahabat yang merasa dia kentut, cuma merasa saja. Dikarenakan ada angin di pantatnya, dan itu karena setan nyebul pantatnya. Maka ada angin di pantatnya, pantatnya anginnya itu masuk bukan keluar. Kentut itu angin keluar bukan angin masuk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, layan sarifu, dia tidak boleh membatalkan sholat sampai dia mendengar suara atau mendapatkan kentut, mendapatkan bau. Ya, reh di sini artinya bau, dan maksudnya yakin, sampai dia yakin kalau telah kentut. Nawawi Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, hadis ini adalah di antara pokok Islam, di antara kaidah fikih, yaitu bahasanya berbagai hal yuhkam, difonis, bibaqaiha, kalau dia masih bertahan dengan hukum asalnya sampai yakin menyelisih hal tersebut. Sehingga ketika ada yakin, maka asyak at-tariq, ragu-ragu yang datang belakangan itu layaduru, tidaklah membahayakannya. Dan yang patut untuk dijelaskan lebih lanjut adalah nazamnya Syaikh Ibnu Utsaimin. Beliau menyampaikan dalam nazam yang tadi kita bacakan bahasanya ragu-ragu itu tidak teranggap dalam tiga keadaan. Ragu-ragu tidak teranggap dalam tiga keadaan. Ingat, ragu-ragu bukan yakin. Ragu-ragu tidak teranggap dalam tiga keadaan. Yang pertama, setelah selesai berbuat. Setelah selesai sholat dah salam, timbul ragu-ragu. Tadi kayaknya di rakaat kedua saya belum sujud, sujud kedua. Namun setelah selesai salam, dan itu tidak ragu-ragu, ya maka tidak teranggap, tidak perlu direspon. Kecuali yakin ada CCTV, oh, di setel ulang. Oh iya tadi ini langsung tasawuf awal. Nah itu yakin. Kita bahas ragu-ragu, tidak ada data, tidak ada fakta, adanya prasangka. Kemudian yang kedua, idza syukuku taktsuru. Jika orang itu terlalu banyak ragu-ragunya. Jika orang itu terlalu banyak ragu-ragunya. Contohnya orang terkena was-was. Orang was-was itu semuanya ragu-ragu. Orang was-was, was-was najis, was-was wudu, was-was takbiratul ihram, was-was cerai. Itu ragu-ragu. Jangan-jangan itu wanita yang sudah saya cerai itu. Padahal itu dia enggak ngomong apa-apa. Mau ada bisikan kamu dan ceraikan dia. Pakai kinayah karena kamu nuding-nuding. Nah, itu kinayah. Itu jadi cerai. Dan itu terus muncul. Maka orang yang kebanyakan ragu-ragunya enggak teranggap. Maka jika orang yang terkena penyakit was-was cerai, menceraikan istri misalnya, maka ragu-ragunya tidak teranggap. Jika dia tanya, ya mau memantapkan hati ini sebenarnya, ini saya, istri saya sudah tercerai belum saat? Belum. Tapi kayaknya ada perasaan sudah. Belum. Jawabannya cuma itu. Karena semua ragu-ragu dia tidak teranggap. Nah, semua ragu-ragunya belum teranggap. Ini kalau ada orang was-was konsultasi, jawabannya itu cuma satu, tidak dan belum. Tidak sama belum saja. Tidak ada jawaban yang lain. Karena ragu-ragu dia tidak teranggap. Kemudian yang ketiga, autaku wahman. Atau ragu-ragu itu tanpa dasar sama sekali. Tidak ada indikator untuk ragu-ragu. Tidak ada indikator untuk ragu-ragu. Contohnya misalnya orang tawaf, sebagian jamaah umrah tawaf pakai gelang karet yang hitungnya dipindah dari kanan ke kiri. Ini gelang karet itu di sini ada 5, namun ada timbul perasaan ini 4. Udah jelas 5 kok, dan anda setiap Hajar Aswad mesti pindah gelang karet 5 gitu. Ini tanpa dasar, cuma sekedar bisikan. Ini udah jelas datanya itu 5. Ini kan fakta. Dia setiap sampai Hajar Aswad ngasih mindah gelang karet ke sini. Ini gelang karetnya ada 7. Ini setiap sampai selesai Hajar Aswad 1, berarti udah 1 udah selesai. Ini nanti putaran kedua sampai 2, 3, 5. Mau menuju ke 6, ada bisikan, itu baru 4 loh. Nah, kan ngawur. Itu kan godaan setannya kan. Cetowelo-welo kalau itu mengada-ada gitu. Namun ada orang yang terpengaruh. Udah tanya 5, 4 masih agak-agak percaya. Jangan-jangan 4. Mungkin ini waham. Sama sekali tidak ada dasarnya, tidak ada indikatornya. Maka itu tidak teranggap. Kemudian qala an-nadhib rahimallahu taala wal aslu fil abta'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimu hatta yaji al hillu fafham hadaka Allahu ma yumallu. Hukum asal untuk kemaluan daging, nyawa dan harta milik maksum, orang yang terjaga darahnya, yaitu muslim dan kafir dhimmi. Maksum artinya muslim dan kafir dhimmi. Hukum asalnya adalah haram sampai datang hukum halal. Maka fahamilah hal ini. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu ma apa yang yumalu didiktikan kepadamu. Yani artinya hukum asal untuk hal-hal ini adalah haram sampai kita yakin halal. Hukum asal fil abta, hukum asal untuk kemaluan adalah haram. Abta artinya wat'un nisa, jima dengan perempuan. Maka hukum asal perempuan itu tidak boleh dikumpuli sampai yakin kalau sudah dinikahi. Maka tidak halal illa kecuali dengan yakin kalau sudah halal. Dan hukum asal dan yang menghalalkan kemaluan dalam Islam itu ada dua, yaitu nikahin sahihin, nikah yang sah. Yang kedua milku yaminin, seorang laki-laki memiliki budak perempuan, beli di pasar budak atau yang lain. Maka begitu dia memilikinya, halal baginya untuk mengumpulinya setelah istibrak satu kali haid. Demikian juga hukum asal daging, hukum asalnya adalah haram sampai yakin kalau halal. Walihada, oleh karena itu jika terkumpul dalam satu sembelihan dua sebab, sebab yang membolehkan untuk memakannya dan sebab yang mengharamkan untuk memakannya, maka diharam, maka dimenangkan faktor yang mengharamkan. Fala yahilu al-madhbuhu, maka hewan yang disembelih tadi tidaklah halal dikonsumsi. Demikian juga hewan yang hasil buruan tersebut tidak halal dikonsumsi. Contohnya, seandainya dia memanah hewan buruan atau menyembelihnya, menyembelih hewan, namun dengan alat yang beracun, alat yang beracun, maka di sini ada dua unsur. Boleh jadi dia matinya karena sembelihan berarti halal, atau matinya karena racun berarti haram. Maka dimenangkan unsur yang mengharamkan. Demikian juga seorang pemburu romahu, dia memanah binatang buruan, lantas binatang buruan tersebut jatuh ke dalam air. Maka di sini terkumpul dua hal. Kalau dia kena panah, matinya karena kena panah, halal. Tapi kalau dia matinya karena tenggelam, haram. Maka panahnya, anak panahnya dicari ketemu, ternyata anak panahnya bersama burung yang dia panah ada dalam air, ya sudah, maka tidak halal dimakan. Contoh yang lain, atau dia memanah binatang buruan kemudian mati ahu syai'un, binatang buruannya tadi diinjak oleh sesuatu yak tulu misluhu ghaliban, yang sesuatu tersebut kalau nginjak biasanya ghaliban biasanya mematikan. Dia manah seekor burung, burungnya jatuh, kemudian keinjek gajah. Keinjek gajah. Maka dia cari anak panahnya, ketemu. Maka kelihatan di situ ada anak panahnya, di situ ada bekas kaki gajah, dan itu mati. Maka ini matinya karena anak panah berarti halal, atau matinya karena keinjek gajah haram. Maka dimenangkan unsur yang mengharamkan, berarti tidak boleh dimakan. Ya, maka di sini kita jumpai kaidah, kaidah fikih. Jika dalam sesuatu terdapat unsur yang mengharamkan dan menghalalkan, maka yang dimenangkan adalah unsur yang mengharamkan. Oleh karena itu, baghal itu haram dimakan. Baghal adalah hasil perkawinan antara keledai dan kuda. Keledai haram dimakan, kuda halal dimakan sebagaimana pendapat jumhur. Mayoritas para ulama mengatakan ya, kuda halal dimakan. Sebagian ulama Imam Abu Hanifah mengatakan kuda haram dimakan. Yang benar pendapat jumhur. Nah, ini dikawinkan dengan keledai, nanti bisa lahir satu hewan yang disebut baghal. Baghal haram dimakan. Kenapa? Karena ada unsur haram yaitu keledai, meskipun ada unsur halal yaitu kuda. Wakadzalika demikian juga al-aslukum asal fil maksum, untuk orang yang terjaga. Siapa itu maksum? Muslim atau orang kafir yang terikat perjanjian, menjadi perjanjian zimmah atau yang lain. Hukum asalnya haram darahnya dan hartanya dan kehormatannya, tidak boleh dihalalkan. Fala tubahu, maka tidak mubah ila bihakin, kecuali dengan alasan. Di antara alasannya kalau dia muslim, dia melakukan zina muhsan, maka ada alasan untuk menghalalkan darahnya, itu hukuman mati. Atau dia muslim murtad, maka halal hartanya juga. Hartanya halal untuk disita dan dimasukkan ke kas negara. Karena hartanya orang murtad itu disita dan dimasukkan ke kas negara, tidak dibagikan pada keluarganya yang muslim-muslim. Maka jika hilang hukum asalnya, boleh jadi karena muslim ini murtad atau zina muhsan atau membunuh nyawa, menghilangkan nyawa sesama muslim secara sengaja. Atau kalau mu'ahad, orang yang kafir yang terikat perjanjian, dia membatalkan perjanjian, halal qatluhu, halal dia menjatuhkan hukuman mati untuknya. Dan bentuknya nanti beda-beda tergantung kasusnya. Zina muhsan rajam, murtad ya dipenggal, tergantung kasusnya. Bagaimana demikian juga jika seorang melakukan jinayah. Jinayah itu melukai atau mematahkan anggota badan orang lain. Tujib, yang menyebabkan perlunya hukum potong tangan untuk anggota badan, atau menyebabkan adanya hukuman, aumalan atau wajib bayar diat, halam minhu, maka itu semua halal. Pembayaran diatnya adalah halal. Ya. Kemudian kita lakukan eksekusi dengan motong anggota badannya, itu halal, itu boleh keluar dari hukum asal tadi, badan seorang muslim, harta seorang muslim, itu semua halal sesuai dengan kadar kompensasi dari jinayat yang dia lakukan. Wakadzalika demikian juga jika dia memotong anggota badan orang lain kemudian dia dipotong, atau dia mencuri dan memenuhi syarat dan ketentuan berlaku sehingga dia perlu potong tangan dan semacam itu. Demikian juga jika ada seorang yang berhutang, wamtana, lalu dia menolak minal wafa untuk melunasi utang, maka diambil dari hartanya sesuai dengan kadar kewajibannya. Baik itu utang kepada Allah, zakat yang belum dibayarkan, atau utang kepada sesama makhluk, termasuk utang nafkah kepada kerabat yang belum dibayar, nafkah kepada istri yang belum ditunaikan, wal mamalik, dan nafkah untuk sesuatu yang dia miliki, hewan ternak atau hewan peliharaan atau budaknya, wal bahaim, demikian juga nafkah untuk binatang peliharaannya. Demikian juga di antara utang yang boleh diambil adalah dhaif, yaitu jamuan untuk tamu atau semacam itu. Maka boleh diambil sesuai dengan kadarnya. Maka ketika seorang itu punya dhaif, maka dia wajib ngasih jamuan dan sukuan. Ketika dia tidak mau memberikannya, maka boleh bagi si dhaif untuk mengambilnya. Boleh bagi dhaif untuk mengambilnya, dan itu mengambil secukupnya sesuai dengan haknya. Demikian juga nafkah untuk anak dan istri tidak dibayarkan sebagaimana mestinya, maka Nabi bolehkan istri untuk ngambil diam-diam. Ini sebagaimana Nabi bolehkan kepada Hindun bin Utbah untuk mengambil duitnya Abu Sufyan sesuai dengan kadar secukupnya. Dan dalam hal ini ada satu hal yang patut dibedakan antara daif dengan zair. Orang yang berkunjung ke rumah kita ada yang statusnya daifun dan ada yang statusnya zairun. Daif itu dalam Islam dia punya hak untuk nginap di rumah kita 3 hari 3 malam dan selama itu wajib dijamu. Jamuannya tentu enggak mungkin cuma gorengan 3 hari 3 malam. Jamuan 3 hari 3 malam ya makan besar. Ya, maka ini itu daif. Dan yang namanya daif adalah orang yang datang ke rumah kita dari, dan dia datang dari tempat yang jauh. Dia datang dari tempat yang jauh, dia perlu safar untuk sampai ke rumah kita. Ya, kita tinggal di Jogja, ada datang tamu dari Balikpapan, maka dia daif. Ya, daif. Ya, maka punya hak nginap 3 hari 3 malam. Selama itu kemudian dikasih makan ya sehari 3 kali. Ya. Kalau tidak ngasih makan, maka secara dalam dalam aturan fikih boleh dia saja dia datang ke belakang ngambil nasi dan seterusnya makan. Tanpa ngomong-ngomong boleh. Kenapa? Karena haknya tidak diberikan. Karena haknya tidak diberikan. Ya, demikian juga. Sedangkan jika orang datang ke tempat kita, ke rumah kita, dan dia tidak perlu safar, maka dia zair. Tidak perlu disiapkan tempat tidur untuk 3 hari 3 malam. Karena satu RT sama kita, dia pulang ke rumahnya saja bisa. Tidak perlu kita siapkan kamar untuk nginap 3 hari 3 malam, tidak perlu. Dia zair. Ya, zair dihormati seperlunya, sepantasnya. Beda dengan penghormatan dan pemulihan untuk daif. Ini pemulihan untuk daif disiapkan tempat tidur ini, dan tempatnya ini. Demikian juga disiapkan makanan yang diperlukan ini. Kalau zair, orang yang berkunjung, ya seperlunya disambut kedatangannya. Ya, yang selayaknya dikasih jamuan apa, ya, air putih atau air teh plus gorengan 2 atau 3, ya, sudah pantas, sudah layak urfan, ya sudah kita sudah menghormatinya dan memuliakannya. Nah, permasalahan poin yang terakhir ini namanya disebut dengan permasalahannya namanya disebut dhufr. Yaitu mengambil kita bisa mendapatkan harta orang lain yang di dalam harta orang lain tersebut terdapat hak kita. Ya, maka tentang permasalahan dhufr, yaitu dengan definisi yang tadi telah saya sebutkan, maka ulama berselisih pendapat boleh ataukah tidak. Dan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Sa'di sebagaimana di Kuwait Usul Jami'ah dirinci masalah dhufr itu dengan melihat sebabnya. Sebabnya zahir, sababun zahir ataukah tidak. Kalau sababnya adalah sababun zahir, maka boleh ngambil ya, tanpa izin ya, maka itu diperbolehkan. Misalnya daif ya, tetangga kiri kanan tahu itu tamu dia. Ya, maka sebab dia ini gamblang, maka dia ngambil tidak masalah. Jika memang orang yang berkewajiban tidak menaikkan kewajibannya, misalnya istri, orang tahu itu istrinya dia, maka dia punya wajib, punya hak untuk dinafkahi. Ketika dia ngambil, bisa mendapatkan meskipun dengan cara diam-diam, maka orang tidak akan mempermasalahkannya karena dia punya sebab yang kuat. Itu. Tapi kalau akad, dan kalau jika dia punya hak karena akad, misalnya akad karyawan, dan tidak dan gaji karyawan 3 bulan tidak belum dibayarkan, maka bolehkah duver ngambil apa ini laptopnya dijual? Ini perusahaan enggak bayar saya 3 bulan, ini laptopnya bisa sambil saya buat, saya jual, kemudian saya ambil duitnya untuk gaji saya yang 3 bulan belum dibayarkan. Ya, maka ini dinilai kalau yang terjadi adalah ada akad, itu sebabnya tidak zahir, maka tidak boleh. Ya, dinilai sebabnya tidak zahir, tidak jelas, tidak boleh. Kemudian kalau nanti rahimallahu taala wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sharibul ibahah. Hukum asal dalam perkara adat adalah mubah sampai datang yang membelokkan dari hukum mubah. Walaysa masru'an minal umur ghairul ladzi fi syar'ina madzkur. Dan tidaklah disyariatkan dari berbagai macam perkara kecuali yang dalam syariat kita disebutkan. Inilah dua kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala di kitab-kitab beliau. Wa dzakar, dan beliau menyebutkan bahasanya kaidah ini adalah kaidah yang ban ali Imam Ahmad mazhabahu, menjadi landasan mazhab Imam Ahmad, yaitu hukum asal perkara adat adalah mubah, maka tidak ada yang haram kecuali yang terdapat dalil yang mengharamkannya. Dan hukum asal dalam perkara ibadat, ritual ibadat adalah hadar, adalah haram, tidak disyariatkan illa kecuali yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan apa definisi al-adat? Al-adat definisinya adalah semua yang manusia biasa mengerjakannya dalam keseharian, makanan, minuman, berbagai macam pakaian, zahab pergi, wal majik datang, berbicara, dan semua tindakan-tindakan al-mu'tadah yang biasa, duduk, jongkok dan sebagainya. Maka tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang disebut diharamkan oleh Allah dan Rasulnya? Yang pertama bisa jadi nas sharih. Kemudian yang kedua termasuk dalam dalil umum. Yang ketiga qiyas yang sahih. Maka ketika ada dalil umum, maka bisa kita katakan itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Banyak orang beranggapan bahasanya kecuali diharamkan oleh Allah dan Rasulnya itu harus nas sharih. Banyak orang punya asumsi ini diharamkan oleh Allah dan Rasulnya itu harus nas sharih. Ini tidak benar. Tidak harus nas sharih. Nas sharih itu salah satunya. Bisa nas sharih, bisa umum adillah, bisa qiyas sahih. Maka kita katakan bahasanya rokok itu diharamkan oleh Allah, merokok itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu boleh. Enggak ada ayat bunyinya Allah mengharamkan rokok. Itu enggak ada. Jika ada orang komentar demikian, ini persepsi Anda tentang apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya itu yang perlu dikoreksi. Karena yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah boleh jadi nasari, boleh jadi umumul adillah. Dalam ini umumul adillah, dalil-dalil umum yang mengharamkan segala yang berbahaya. Demikian juga atau qiyas yang benar. Maka bisa kita katakan bahasanya hukum pacaran itu hukumnya haram, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalimat ini enggak salah. Enggak ada dalil khusus hadis Nabi kuharamkan kalian untuk pacaran. Ya betul, enggak ada. Tapi itu bukan berarti tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya tidak harus nas sharih. Umumul adillah itu juga bisa jadi landasan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Qiyas yang benar juga bisa jadi dasar ini diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ila, jika tidak ada tiga hal di atas, maka semua perkara non ibadat adalah halal. dan dalil halnya adalah firman Allah Ta'ala, dan dialah Allah zat yang menciptakan lakum bagi kalian, lanya di sini lam ibaha, artinya mubah bagi kalian semua yang ada di bumi. Fahadah, maka ini dalil menunjukkan bahasanya Allah ciptakan mubah bagi kita semua yang di muka bumi, supaya kita mengambil manfaatnya dengan berbagai macam bentuk pemanfaatan, kecuali pemanfaatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun ritual ibadat, maka Allah ciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya, dan telah Allah jelaskan bagaimana cara beribadah itu dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah jelaskan berbagai macam ibadat, alati yu'badu biha, yang dengannya Allah disembah, dan Allah perintahkan untuk memurnikan ibadahnya untuknya. Maka siapa yang mendekatkan diri kepada Allah biha dengan ibadah-ibadah tersebut dengan penuh keikhlasan, maka amalnya diterima. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan selain ibadah-ibadah tersebut, maka amalnya tertolak. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, semua amal ibadah yang tidak ada padanya amruna, tuntunan kami, fawaratun, maka dia tertolak. Dan pelakunya termasuk dalam firman Allah Ta'ala, apakah kalian memiliki sekutu-sekutu yang menetapkan bagi, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang menetapkan bagi mereka agama yang tidak Allah izinkan. Tentang hadis ini, man amila amalan, terdapat catatan kaki Nawawi, Ibnu Rajab dan Ibnu Hajar mengatakan, dan makna inti yang mereka katakan itu berdekatan mirip-mirip. Semuanya mengatakan yang intinya hadis ini adalah kaidah agung di antara sejumlah kaidah Islam, ya, di antara pokok atau landasan Islam, dan dia adalah jawami kalim, kalimat yang singkat syarat makna. Fa'inau sarihun, karena dia adalah dalil yang tegas membantah setiap bid'ah yang diada-adakan, dan dia adalah timbangan atau parameter untuk menimbang amal dari sisi lahiriahnya. Kembali ke catatan kaki halaman 42, kalau nazamnya Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan, wal aslu fil asya'i hilla wamna ibadatan illa bi isni syari'i. Hukum asal untuk berbagai hal adalah halal, dan laranglah ibadah kecuali yang diizinkan oleh syariat. Dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, bistiqra' dengan penelitian terhadap dalil-dalil syariat, na'lamu, kita tahu dan yakin, bahasanya ibadah yang diwajibkan oleh Allah dan dicintai oleh Allah, layas betul amru biha, tidaklah valid keberadaannya kecuali dengan dalil syariat, lain hanya dengan perkara adat, yang dia adalah apa yang biasa dilakukan oleh manusia berkenaan dengan masalah dunia, yang itu memang dibutuhkan oleh manusia. Maka hukum asal perkara adat tidak terlarang, tidaklah terlarang dari perkara adat yaitu non ibadah kecuali dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hukum asal al adat perkara non ibadah, hukum asalnya adalah dimaafkan, tidaklah dilarang kecuali yang Allah haramkan. Ya, kemudian dalil untuk kaidah ini adalah dalil-dalil tentang, ini adalah semacam firman Allah Ta'ala, janganlah kalian katakan apa yang dikatakan oleh lidah-lidah kalian secara dusta, ini halal, ini haram, supaya kalian membuat kebohongan atas nama Allah. Sehingga orang-orang yang membuat kebohongan atas nama Allah, dia tidak akan beruntung. Dan semua bid'ah itu adalah kebohongan atas nama Allah. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah telah memberikan rincian untuk kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian, kecuali jika kalian dalam kondisi terpaksa. Allah berfirman, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, janganlah kalian ikuti yang lain, min aulia, yaitu aulia, berbagai sesembahan selain Allah. Sangat sedikit sekali orang yang kalian mengambil pelajaran. Maka dalil-dalil ini menunjukkan benarnya kaidah di atas, dan dalilnya sangat banyak sekali, sehingga kesimpulannya adalah kaidah yang benar dan manfaat. Maka ada perkara adat dan perkara ibadat. hukum asal perkara ibadat itu tidak boleh kecuali perkara ibadah itu tidak boleh kecuali yang dituntunkan, kecuali yang dituntunkan. Maka saya katakan, saya gunakan diksi dituntunkan, jangan kecuali yang ya, dikerjakan oleh Nabi. Ini definisi yang tidak bagus, kalimat yang bermasalah. Ini karena yang benar kecuali yang Nabi tuntunkan. Karena dan Nabi menuntunkannya boleh jadi dengan perbuatannya, boleh jadi Nabi menuntunkannya dengan perkataannya, namun Nabi tidak melakukannya. Atau Nabi tuntunkan dengan Nabi diamkan sahabat yang melakukannya. Sebagian orang ketika masalah membicarakan masalah ini mengatakan hukum asal ibadah terlarang kecuali apa yang Nabi kerjakan. Wah, nanti akan disangka oleh orang-orang. Ini Nabi katakan, ini tidak pernah Nabi kerjakan, namun Nabi cuma mengatakannya. Maka nanti ya akan dibantah dengan hal-hal semacam itu, dikarenakan kurang tepatnya dalam memilih diksi. Yang lebih tepat, yang lebih aman, kita katakan hukum asal ibadah adalah terlarang kecuali yang Nabi tuntunkan. Dan ciri khas ibadah adalah niat pokok pelakunya cari ganjaran. Sedangkan perkara non ibadah yaitu perkara adat, hukum asalnya boleh kecuali Nabi yang Nabi larang. Dan ciri khas perkara al-adat adalah pokok niat orang, niat pokok orang melakukannya bukan cari pahala. Niat pokok orang makan itu cari kenyang. Niat pokok orang minum cari hilangnya dahaga, bukan cari ganjaran. Maka dia perkara adat yang hukum asalnya adalah boleh kecuali yang betul-betul dilarang oleh syariat. Ya demikian yang kita bahas dan kita kaji di sesi yang ketiga. Sampai bait yang ke-23. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada Ustaz Adis atas berbagai faedah yang telah beliau sampaikan. Adapun kepada santri sekalian, ada beberapa pengumuman dan pengingat bahwasannya insya Allah ta'ala esok hari akan kembali diadakan daurah dan dimulai pada pukul yang sama, yaitu pukul 8, dan juga tempat tetap di Masjid Pohung Dalangan. Dan ada pun ujian terkait